Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dhil fadli wal ihsan al-munazzahi 'anil syariki wal a'wan man ahata 'ilmuhu bima yakun wa ma qad kan ya'lamu as-sirra wa akhfa wa ya'lamu al-i'lan qad imtanna subhanahu 'ala khalqihi bi ala'ihi allati tajillu 'anil 'addi wal husban فجعل أعظمها إرسال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بدين الحق وتعليمه القرآن أحمده سبحانه وتعالى على عظيم الفضل ودوام الإحسان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان شهادة أدخرها ليوم تشيب لهوله الولدان ويكرم الله فيه أهل القرآن وينجيهم بعظمته وفضله من دار الهوان ويسكنهم برحمته فسيح الجنان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat taufik inayah kepada kita bersama sehingga kita masih diberi kesempatan untuk melakukan taqarrub, melakukan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala berupa salat zuhur, kemudian kita lanjutkan dengan tadarus, saling mengajarkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan dari sahabat Uthman bin Affan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah yang pertama man ta'allam, orang yang belajar Al-Qur'an, dan setelah dia pandai fasih di dalam membaca Al-Qur'an, wa 'allama, kemudian dia mengajarkannya kepada yang lain, sehingga ilmu yang dia dapat dari ta'lim atau ta'allum menjadi ilmu yang bermanfaat yang akan menemaninya ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan lagi bahwa ilmu cara membaca Al-Quran dengan benar adalah min ashrafil ulum, adalah ilmu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Al-Quran kalamullah. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perantara Jibril alaihi salam, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, nazala bihi ruhul amin, yang membawa Al-Quran tersebut dari Allah Subhanahu wa taala adalah ruhul amin, yaitu Jibril alaihi salam, ala qalbik, atas hatimu atau ke dalam hatimu, kata Allah Subhanahu wa taala, litakuna minal munzirin, agar kamu menjadi salah seorang atau dari orang-orang yang memberi peringatan. Oleh karenanya, ketika kita mempelajari Al-Quran, baik itu cara membacanya, baik itu tafsirnya, maka ilaqah atau alaqah, hubungan kita langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita baca, yang kita pelajari adalah ilmu tentang kalam Allah. Tentunya sebelum kita melanjutkan ke tahapan-tahapan berikutnya, yang paling pertama harus kita kenali adalah tata cara membaca Al-Quran, yang mana Al-Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya. Oleh karenanya, sebelum Al-Quran ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sangatlah diperlukan bagi seorang mukmin yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari cara membaca Al-Quran, untuk mempelajari tafsir-tafsir Al-Quran, untuk mempelajari makna-makna Al-Quran. Karena tidak mungkin Al-Quran yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang yang bertakwa dan orang-orang beriman tersebut tidak bisa membacanya. Ini sangat miris sekali. Dan memang ini adalah kenyataan yang kita lihat sehari-hari, bahwa banyak di antara kaum mukminin, kaum muslimin, mereka tidak bisa membaca pedoman hidup mereka. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir, kata Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita lagi yang akan mempelajarinya. Tinggal kita yang akan menggali isi dari Al-Qur'an tersebut. Bagaimana kita akan memahami asbabun nuzul surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nas, surat Ad-Duha, surat Al-A'la, apa penyebab turunnya? Bahkan setiap ayat dari Al-Quran tersebut ada sebab-sebab turunnya. Karena Al-Quran tidaklah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan. Ya? Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan yang terdapat di dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, ini secara keseluruhan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Baitul Izzah ke langit dunia. Adapun dari langit dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sesuai dengan kejadian-kejadian yang terjadi di kalangan sahabat, yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tiga orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya Ka'ab bin Malik, yang tidak menghadiri atau tidak berangkat pergi perang Tabuk yang lebih kurang 700 kilo dari kota Madinah, sehingga tiga orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dijauhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh sahabat-sahabatnya. Bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang istrinya berbakti kepada suaminya. Ini adalah penghujungnya, lebih kurang 40 atau 50 hari mereka dikucilkan oleh kaum mukminin. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia biasa. Dia tidak menghukum, tidak mengambil kesimpulan sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya. Ketika orang-orang munafik datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat alasan, kami tidak pergi karena ini sakit anak ini, membuah korma lagi banyak. Namun ketika seorang Ka'ab bin Malik, dan dia adalah salah satu dari ahli syair di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya, "Kesinilah wahai Ka'ab, apa yang membuatmu tidak berangkat?" Dan ini perang Tabuk memang perang yang paling berat, karena jaraknya saja 700 kilo dari kota Madinah. Kemudian Ka'ab bin Malik menjawab, "Seandainya di hadapanku adalah orang-orang terpandang, di hadapanku adalah raja-raja, di hadapanku ada kaisar-kaisar," kata Ka'ab bin Malik, "dengan pandainya aku bersyair, niscaya aku akan lepas dari pertanyaan ini." Tapi yang ada di hadapannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia beralasan, ketika dia berbohong, "Nanti akan turun Quran atasku," kata Ka'ab bin Malik, "yang menerangkan kedustaanku." Maka dia berterus terang. Disampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seluruh peperangan yang telah dia hadapi belum pernah dia sesehat ini. Kenapa dia tidak pergi? Karena dia mengundur-undur waktu, mencari perlengkapan ke pasar, sebentar lagi akhirnya kaum muhajirin dan ansar telah berangkat dan dia tertinggal oleh pasukan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menghakiminya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya dia adalah sahabiyun jalil, bukan orang munafik. Ketika orang munafik yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau cuma mengiyakan, "Ya, silakan pergi." Apa alasannya? "Istri saya sakit wahai Rasulullah." Dan Rasulullah telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang berada di hadapannya adalah munafik. Namun ketika yang berkelakuan seperti Ka'ab bin Malik dan dua temannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui kejelekan orang ini. Sampailah disuruh pulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu contoh ketika ada kebutuhan-kebutuhan atau kejadian-kejadian di kaum mukminin, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika suatu subuh dipanggillah Ka'ab bin Malik dan dia telah terasingkan dari kaum mukminin. Sampai-sampai salam pun tidak dijawab. Ketika dia mengucapkan salam, tidak ada yang menjawab. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjauhi tiga orang ini. Sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan laqad taballah. Sungguh Allah telah menerima taubat orang-orang muhajirin wal ansar alladzina taba'uhu fi sa'atil usrah, yang telah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa-masa sulit. Dan di ayat berikutnya, wa 'ala tsalatsatil ladzina khulifu, dan juga Allah menerima taubat tiga orang yang tidak ikut perang. Jawaban atas doa-doa hamba Allah Subhanahu wa taala yang memang mereka tidak termasuk dari kaum munafikin. Bahkan setelah ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan cerita orang bertiga ini, sahabat bertiga ini, kemudian menganjurkan kepada kaum mukminin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, dan bergabunglah dan menjadilah kalian seperti orang-orang shadiqin, orang-orang yang jujur, yaitu orang yang bertiga tadi, tidak memberikan alasan. Begitu juga ketika istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha difitnah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia biasa, dia tidak mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Ketika kejadian sebenarnya bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha menunaikan hajatnya, kemudian setelah dia kembali ke tandunya, rupanya ada kalungnya yang tertinggal, hadiah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam riwayat hadis tersebut bahwa kata Aisyah, kami pada masa itu dalam keadaan kurus, sehingga yang mengangkat tandu ini tidak bisa membedakan ada atau tidaknya orang di dalam khaimahnya tadi. Aisyah kembali mengambil kalungnya, namun ketika beliau radhiyallahu taala anha kembali ke tandu, orang sudah pergi, sudah tidak ada para mujahidin, tidak ada lagi orang-orang yang berperang. Dan kebiasaan Safwan bin Mu'attal adalah menyisir, dan ini adalah strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau selain Rasulun Amin, dia juga adalah ahli strategi perang. Beliau menempatkan orang-orang paling belakang untuk menyisir apakah ada nanti yang tertinggal atau ada barang-barang yang tercecer. Salah satunya adalah Safwan bin Mu'attal. Di dalam riwayat lain diterangkan bahwa Safwan bin Mu'attal ini adalah orang penidur, sehingga dia tertidur dan dia juga tertinggal. Nah, ketika beliau dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika menceritakan cerita ini, beliau berharap suatu waktu orang yang mengangkat tandu dia ini merasakan bahwa tidak ada orang di dalam, sehingga akan kembali menjemputnya. Namun ini sampai di Madinah tidak terbukti. Sampai di Madinah, orang-orang yang menandu atau yang mengangkat tandu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidak merasakan hal tersebut. Ketika Safwan bin Mu'attal menyisir jalan-jalan yang dilalui oleh kaum mukminin, dia mendapatkan seorang perempuan yang tertidur. Namun ketika beliau melihat, dan hijab belum keluar tentunya, itu adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummul mukminin, alangkah terkejutnya, sehingga dimintalah oleh Safwan bin Mu'attal Aisyah radhiyallahu taala anha untuk naik ke atas kendaraannya, dan Safwan bin Mu'attal yang berjalan. Ketika sampai di Madinah, tersebarlah fitnah yang tentu tidak ada orang lain yang menyebarkan yang kecuali kaum munafikin, ya, orang-orang munafik. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah manusia biasa, tidak mengetahui yang lain kecuali yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan mukjizat beliau. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di dalam surah An-Nur yang dikenal dengan cerita Ifki atau hadithul Ifki, menerangkan tentang bagaimana sebenarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena Aisyah radhiyallahu taala anha telah kehabisan akal, telah sembab mukanya karena sering menangis dan tidak bisa menerima bagaimana perlakuan kaum mukminin, bagaimana orang-orang dekatnya menjauhinya. sampai kerabatnya sendiri yang dinafkahi oleh ayahnya, oleh Abu Bakar. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat di surah An-Nur, yang mana ketika ayat-ayat tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah jelas bahwa begitu sucinya Ummul Mukminin yang dituduh oleh kaum munafikin melakukan hal yang tercela. Namun semuanya dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya hal yang perlu kita ketahui tentang bagaimana cara kita membaca, bagaimana cara kita menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tidak akan bisa lepas kita dari ikhlasun niyyah. Ini hal awal yang paling pertama yang hendaknya kita lakukan sebagai penuntut ilmu. Ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun menuntut ilmu syar'i, apalagi ilmu Al-Quran yang di awal telah kita terangkan bahwa dia adalah ilmu yang paling mulia. Ikhlasun niyyah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh harapan agar kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling indah, di tempat yang paling tinggi. Karena kelak di akhirat tidak ada seorang pun yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dia memanggil orang-orang yang hafal akan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memanggil, "Bacalah, naiklah," kata Allah Subhanahu wa taala. "Iqra' wartaqi fa inna manzilataka akhir ayatin taqra'uha." Semakin tinggi, semakin banyak hafalan Al-Qur'an seseorang, maka derajatnya akan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan semakin tinggi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam seluruh ibadah tidak bisa kita lepas darinya. Ketika niat kita telah dimasuki oleh sum'ah, telah dimasuki oleh riya, apalagi kita telah memiliki hafalan-hafalan, baik itu dari surat-surat pendek atau juz-juz yang kita pilih, syaitan akan selalu menggoda kita, akan selalu merusak niat kita. Sehingga sebagaimana tausiah dari Ustaz Zamzami tadi, orang yang dipanggil di akhirat salah satunya adalah orang yang hafal Al-Quran, orang yang pintar dalam membaca Al-Quran, namun dia tidak ikhlas. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bertanya akan keikhlasannya kelak di akhirat. Dia menjawab, "Saya membaca Al-Quran, saya menghafal Al-Quran karena mengharapkan ridha-Mu ya Allah." Di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala menghardik, "Kadzabta." Kamu bohong. Kamu membaca Al-Qur'an, kamu mempelajari Al-Qur'an, kamu menghafal Al-Qur'an, liqal annaka qari. Agar kamu mendengar puji-pujian orang, agar kamu mendapatkan nama besar. Oh, dia adalah seorang qari yang hebat. Dia adalah seorang imam yang masyhur, dan kamu telah dapatkan, kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat kelak. Kemudian yang kedua, kecintaan kita terhadap Al-Qur'an. Sebagaimana kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya juga kita cinta akan kalamullah yang di dalamnya petunjuk bagi manusia, obat bagi penyakit-penyakit, yang memberi petunjuk, lillati hiya aqwam. Al-Quran menunjuki kita jalan yang lebih lurus, bukan jalan lurus saja. Aqwam ini adalah isim tafdil bagi para ikhwan yang mempelajari bahasa Arab. Yang lebih lurus kita akan dituntun oleh Al-Quran. Dan Al-Quran tidak pernah membosankan. Ini harus kita camkan. Dinukilkan oleh Imam Asy-Syatibi di dalam matannya, wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula. Al-Quran dari seluruh yang ada, dari seluruh teman kita, adalah khairu jalis. Sebaik-baik teman duduk adalah Al-Quran, tidak ada yang lain. La yumallu hadithuhu, cerita yang diceritakan oleh Al-Quran, arti-arti yang terkandung di dalam Al-Quran, la yumallu, tidak pernah membosankan. Coba kita bandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Dan yang lebih kita takjubkan lagi, wa tardaruhu yazdadu fihi tajammula. Seringnya kita mengulang-ulangnya, bukannya tambah bosan. Yazdadu fihi tajammula, akan bertambah bagus bacaan kita. Dengan banyaknya kita membaca Al-Quran, satu minggu kita khatam, atau sekali dua minggu kita khatam, atau sekali sebulan kita khatam, akan menambah indah dan menambah bagusnya bacaan kita akan Al-Quran. Ini adalah bukti nyata. Bisa kita introspeksi diri kita ketika kita membaca majalah. Mungkin tidak ada kita yang membaca satu majalah atau satu buku 10 kali tamatnya. Tidak. Tapi Al-Quran semakin sering kita khatamkan, semakin indah bacaan kita, semakin paham kita akan kandungan-kandungan Al-Quran tersebut. Yang berikutnya adalah mencari guru yang saleh tentunya. Kemudian kalau bisa yang hafiz dan lancar hafalannya. Seandainya dia bukan seorang hafiz, maka hendaklah dia mujawwid, seorang yang menguasai ilmu tajwid, ya, bacaannya sesuai dengan tajwid. Karena sebelum kita memulai membaca kitabullah, kita harus mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan huruf, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum Al-Quran tersebut. Mulai dari makharij al-huruf, di mana huruf hijaiyah yang 28 ini keluar, kemudian apa saja sifatnya, kemudian apa saja hukum-hukum tajwid yang dasar. Seperti yang paling dasar mungkin panjang pendek, berdengung atau tidaknya. Ini tidak bisa kita lepas dari hal ini. Ketika kita ingin membaca Al-Quran, maka haruslah kita mempelajari ilmu qiraah, cara membaca Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, hendaklah seorang penuntut ilmu Al-Quran dia memiliki akhlak yang mulia, karena Al-Quran adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qudwah kita, adalah uswah kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sungguh engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang besar, akhlak yang mulia. Tidak pantas ketika kita menjadi seorang penuntut Al-Quran, penuntut ilmu Al-Quran, baik itu bacaan atau hafalan, menjadi seseorang yang tidak berakhlak. Karena husnul khuluq ini mutlak dimiliki oleh para penuntut ilmu syar'i, terutama yang berkaitan dengan Al-Quran. Kemudian hendaklah kita perlihatkan kepada guru kita kesungguhan kita di dalam menuntut ilmu. Ini juga tidak bisa kita kesampingkan, karena ketika kita kurang merasa tamak akan ilmu, niscaya kita akan remehkan waktu-waktu yang telah ditetapkan untuk menghadiri halaqah-halaqah tahfiz, halaqah-halaqah tahsin. Ini akan kita remehkan, sehingga dengan tidak hadirnya kita pada halaqah berikutnya, syaitan akan memasukkan uzur-uzur yang lain sampai uzur yang terkecil sekalipun, sehingga ketika awalnya sekali kita tidak datang, kemudian dua kali, sampai berbulan-bulan, malahan bisa bertahun kita tidak akan menghadiri halaqah Al-Quran tersebut. Ini hal mutlak, dan ini adalah peraturan yang harus kita camkan di dalam hati kita. Kemudian hal juga yang penting, bahwa menghormati guru ketika kita dalam keadaan belajar, ketika kita menjumpainya di luar pelajaran kita, di sini juga termasuk ketika kita akan keluar menunaikan satu hajat, kita meminta izin terhadap guru kita. Dan ini tidaklah boleh lepas para penuntut ilmu dari hal-hal sekecil ini. Kemudian juga hendaknya seorang penuntut ilmu menjauhi ghibah, apalagi tentang gurunya. Ini masya Allah menjadi fitnah. Ketika dia menuntut ilmu syar'i kepada seorang guru, dan dia mendengarkan atau sampai kepadanya berita-berita tentang gurunya, dan dia ikut menceritakannya, ini sangat tidak terpuji. Ya, bukan berarti kita membela ketika guru kita salah, tidak, tapi tidak melakukan ghibah, tidak ikut menceritakan kejelekan-kejelekan, karena bagaimanapun baik itu dia ustaz atau syekh, bahkan nabi sekalipun dia adalah orang biasa, dia pasti akan memiliki kesalahan, akan memiliki kekhilafan. Namun bukan berarti kita ikutan untuk mengghibah guru kita sendiri. Yang berikutnya, hendaklah kita mencintai teman sesama halaqah kita, sesama guru, ya satu guru. Ini sangat banyak gunanya, salah satu agar kita saling mengingatkan, karena ad-dinun nasihah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama ini adalah nasihat. Kemudian yang berikutnya, ini mungkin untuk yang bercita-cita memulai menghafal Al-Quran, bahwa pilihlah satu mushaf dan jangan berganti-ganti. Ya, ini bagi para ikhwan dan akhwat yang ingin masuk ke dalam halaqah tahfiz, memulai menghafal Al-Quran, Al-Qurannya tidak boleh diganti-ganti sampai nanti kita hafiz 30 juz. Cetakannya, maksud kami di sini, cetakannya, karena berbeda cetakan biasanya letak-letak ayatnya berbeda. Ini sangat berpengaruh kepada hafalan kita nantinya. Ya? Karena ketika kita menghafal suatu ayat, kita menghafal suatu surat, bentuk dan letak-letak ayat dan surat tersebut sudah ada di dalam zihin kita, ada di dalam pikiran kita. Nah, ini adalah salah satu guna untuk memperkuat hafalan kita. Kemudian tentu kita memilih waktu, nah ini tergantung kesibukan kita, namun untuk membaca Al-Quran seharusnya, seharusnya ini tidak kurang daripada 4 jam satu hari satu malam. Ya, 20 jamnya kita gunakanlah untuk lain. Ini untuk orang ajam. Kalau orang Arab itu 2,5 sampai 3 jam. Ya, karena kita juga dari faktor bahasa, orang Arab tentu lebih mempunyai kelebihan daripada kita, sehingga agak lebih mudah mereka menghafal dari kita. Kemudian untuk para ikhwan yang sudah menghafal beberapa surah atau beberapa ayat, hendaknya dia tidak boleh disibukkan oleh hal lain. Ya, maksudnya dia harus sering mengulang hafalan-hafalan tersebut, karena kita akan mendapat dosa ketika kita menghafal suatu surat, ketika kita menghafal suatu ayat, kemudian kita lupakan. Ya, dan ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya dhunubu ummati." Ya, Rasulullah diperlihatkan akan dosa-dosa umatnya. Apa yang paling besar yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Falam ara a'zama min suratin min al-Qur'an aw ayatin utiha rajulun thumma nasiha." Dan saya tidak melihat dosa yang paling besar selain daripada seorang laki-laki atau seseorang yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan baginya hafal akan satu surat atau satu ayat, summa nasiha, kemudian dia melupakan surat atau ayat tersebut. Oleh karenanya, ketika kita telah masuk ke dalam halaqah-halaqah tahfiz, maka di sini kita telah mengurangi aktivitas-aktivitas dunia yang lainnya. Dalam arti kata, kita akan sibuk dengan Al-Quran. Minimalnya tadi 4 jam satu hari. Ini untuk membaca, untuk menghafal dan segala macamnya. Kemudian, bahwa hal juga yang terpenting adalah sebagaimana yang kami terangkan tadi, manajemen waktu kita. Kapan kita menghafal dan kapan kita memurajaah hafalan-hafalan kita. Menghafal, para ulama tahfiz yang berkecimpung dalam menghafal Al-Quran meletakkan dua masa atau dua waktu yang bagus bagi penghafal Al-Quran untuk menghafalnya. Yang pertama adalah sebelum tidur. Sebelum tidur kita hafal, kemudian mengulangnya ketika kita bangun sebelum subuh. Ya, kita terbangun sebelum salat subuh, kita ulang lagi apa yang kita hafal tadi malam, dan barulah kita lancarkan hafalan tersebut. Dan yang satu lagi, menghafal Al-Quran setelah salat subuh. Wallahu ta'ala alam. Dan kami secara pribadi telah mencoba, dan yang kami rasakan sebelum tidur lebih kuat hafalan kita daripada setelah subuh. Ya, karena setelah subuh ini biasanya ngantuk. Itu casnya cuma 1 jam. Ya, kita hafal, nanti ketika syuruk itu sudah hilang biasanya hafalan ini. Ya. Dan ini juga harus kita kenali berapa lama hafalan itu akan ada di kepala kita. Ya. Hafalan baru biasanya cuma 3 jam, 4 jam. Makanya ada beberapa ikhwan yang datang kadang bertanya, dia sudah hafal 1 minggu surat ini, kemudian tidak diulang 4 hari hilang. Ya iya. Seharusnya, seandainya kita ingin hafalan tersebut lengket, minimal kita ulang itu 40 sampai 100 kali baru dia lengket, betul-betul lengket. Ketika para ikhwan akhwat menghafal surah Al-Baqarah secara sempurna, nah bisa diceklis, sudah sampai 40 kali atau 100 kali barulah dia akan lengket hafalan tersebut. Ketika kita tidak mengulangnya, kita ulang dia 1 minggu kemudian tidak kita ulang 3 atau 4 hari, dia akan hilang. Setidaknya dia telah loncat-loncat hafalan tersebut. Ya, karena semakin banyak hafalan kita, semakin banyak waktu yang harus kita luangkan untuk mengulangnya. Ya, ini adalah hal mutlak, tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Al-Quran selain dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diingat, dia juga sangat mudah untuk hilang. Ya. Kemudian hal berikutnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan dalam hafalan, istiqamah dalam menghafal Al-Qur'an, dan menjadikan kita seorang hafiz Al-Qur'an. Ini tentunya selalu kita berharap dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ketika kita telah memasuki fase atau kelas yang di waktu-waktu tersebut kita menghafal Al-Quran, kita tidak boleh meninggalkan qiraah, tilawah Al-Quran, karena ini berbeda. Sampai nanti kita menjadi seorang hafiz umpamanya, tetap ada yang membaca. Ini mengulang hafalan secara secara hafalan, kemudian ini membaca Al-Quran secara melihat Al-Quran. Sebagaimana yang kami terangkan tadi, ini akan berpengaruh kepada ingatan kita di mana letak-letak ayat-ayat tersebut. Ya, makanya jangan nanti mentang-mentang kita sudah menghafal 1 juz, 2 juz, 5 juz, nanti oh ini yang 5 juz diulang 6 kali kan dah khatam tuh. Tidak, enggak sama. Ya. 5 kali 6 30. Tidak, bukan 30 juz. Ya, bukan dari juz 1 sampai juz 30. Ini jumlahnya saja. Namun harus ada manajemen waktu kita itu untuk mengkhatamkan Al-Quran, umpamanya kalau bisa seminggu sekali, kalau enggak bisa satu bulan sekali, ya, atau 40 hari sekali. Ini kita tetapkan di dalam manajemen waktu kita. Ketika kita mengatur waktu untuk membaca Al-Quran, kemudian untuk menghafal Al-Quran, kita juga harus menetapkan waktu-waktu dan jumlah-jumlah. Ya, berapa harus kita menghafal Al-Quran sehari? Kita tidak usah terlalu tinggi meletakkan ayat atau barisnya, cukup 2 baris saja satu hari atau 3 baris. Al-Quran cetakan Timur Tengah itu 1 halaman 15 baris. Ketika kita menghafal 3 baris 5 hari berarti 1 halaman. 1 bulan 6 hari berapa? 3 lembar. Iya? Iya enggak? Iya, ini sudah lebih daripada 1/4 juz. Ya. Namun catatannya satu, continue. Enggak bisa enggak? Jangan hari ini banyak, besok 2 hari enggak. Hari ini boronglah untuk 3 hari, 9 baris. Nah, ini akan mendatangkan waswas syaitan, talbis iblis, agar kita menjauhi, agar kita tidak lagi continue, tidak lagi membaca dan menghafal Al-Quran. Biarpun sedikit, biar 1 baris, biar 2 baris, namun harus setiap hari. Ya, kita camkan di dalam hati kita bahwa ini adalah hutang. Yang 2 baris tadi, yang 3 baris tadi adalah hutang. Tidak ada kegiatan kita bermain, tidak ada kegiatan kita yang kita lakukan sampai kita tidur sebelum hutang ini kita lunaskan untuk hari ini. Ya, kalau tidak kita buat seperti itu, ini akan sia-sia. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya, jangan dilihat yang belum hafal. Ya, dibolak-balik, wah masih banyak ini. Enggak, ini akan melemahkan. Ya, ketika kita menghafal satu halaman, dua halaman, lanjutkan. Ketika kita membaca, baca terus. Jangan dilihat yang belumnya. Ketika kita lihat Al-Quran itu lebih kurang 600 lebih halamannya, kita baru hafal halaman kelima. Masih ada 640 sekian lagi. Ini berapa tahun nih saya ngapalnya? Tidak. Ya? Tidaklah. Seperti itu yang kita tanamkan dan yang kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun hal yang merupakan kewajiban kita adalah menetapkan suatu yang harus kita lakukan, yang lazim untuk kita terapkan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, jangan kita tidak mampu 5 baris, jangan dipaksa. Ya, mampunya cuma 1 baris, ya udah 1 baris. Berarti nanti 2 minggu dia 1 halaman. Nah, kemudian juga membawa hafalan ini ke dalam sholat, ya, terutama sholat-sholat sunat, terutama sholat-sholat sunat, bahwa ini juga salah satu untuk kiat untuk menguatkan hafalan kita akan Al-Quran. Hal berikutnya, nah ini mungkin bagi kita yang dalam perjalanan, seperti tadi juga sebelum zuhur, ada yang namanya putur. Ya, ini untuk semua manusia ada. Ya, dan kami secara pribadi juga merasakannya. Ada masa-masa kita itu lemah, lemah semangat dalam membaca Al-Quran, dalam menghafal Al-Quran. Ya, tidak akan semangat umpamanya dalam satu tahun itu 360 sekian hari. Ini ke semuanya kita semangat tiap hari, tidak. Ada masa-masa yang mana kita merasakan lemah di dalam, lemah semangat maksudnya. Nah, inilah fungsi dari teman tadi. Kita sesama halaqah, sesama teman harus ada rasa keterkaitan. Nah, teman inilah yang akan memberikan kita semangat. Jangan temannya tidak datang malah gembira. Nah, ini tidak boleh. Kemudian salah satu kiatnya dan juga yang saya pribadi praktekkan, mungkin di waktu-waktu futur ini kita membaca terjemah, kita membaca tafsir. Ya, terkadang kita lemah dalam memurajaah hafalan kita, ada masanya kita suntuk atau apa, alihkan kesibukan kita menghafal Al-Quran, kesibukan kita memurajaah hafalan-hafalan kita, mengulang-ulang hafalan kita, alihkan kepada membaca arti-arti terutama yang akan kita hafal. Ya, yang akan kita hafal. Nah, ini hal-hal penting yang perlu kita ketahui untuk kita praktekkan di dalam mempelajari ilmu Al-Quran. Kemudian mungkin karena di sini yang kami lihat para penuntut ilmu dan ibu-ibu dan bapak-bapak yang memiliki anak, tidak, kalau seandainya ada, kami juga akan menyampaikan tausiah untuk bagaimana para bapak dan ibu untuk menganjurkan anak-anaknya di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam menganjurkan anak-anaknya untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Ya, mungkin hal selanjutnya kami akan membahas sedikit tentang hukum-hukum qiraah atau cara membaca Al-Quran. Mungkin ini kilatnya. Sebetulnya ini ada kelasnya. Ya, tidak bisa kita belajar sekali pertemuan. Namun hal yang mungkin paling penting, sebagaimana yang kami terangkan tadi, yang pertama adalah panjang pendek. Ya, panjang pendek atau yang dikenal di dalam istilah tajwid al-maddu wal-qasru. Ya, al-maddu wal-qasru ini hal yang paling penting di dalam ilmu tajwid. Ya, hendaknya kita mengetahui apa saja huruf-huruf mad tersebut. Ya, huruf mad ditetapkan oleh para ulama tajwid itu tiga: alif, ya, waw, as-sawakinu maqablaha. Ya, alif sukun maftuh sebelumnya, fathah sebelumnya, kemudian ya sukun maksur sebelumnya, kasrah sebelumnya, kemudian waw sukun dhammah sebelumnya. Ini semuanya adalah huruf-huruf mad yang disingkat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, nuhiha, nuhiha, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Ya, ini ketika kita mendapatkan huruf alif, ya, huruf alif sebelumnya fathah, baris fathah, maka panjangkanlah bacaan kita di situ. Ya, tinggal nanti kita menetapkan atau memperdalam dengan berapa panjangnya. Ya, dan di mushaf-mushaf sekarang, terutama mushaf cetakan Timur Tengah, itu sudah ada diberi tanda seperti layar atau seperti pedang di atasnya, itu berarti panjangnya lebih daripada dua harakat. Panjangnya lebih dari dua harakat, 4-5 dan sampai 6 harakat. Ya, namun yang perlu kita ingat yang tadi adalah ketika kita mendapatkan huruf alif, alif tentunya tidak berbaris, sebelumnya berbaris fathah, maka matkanlah bacaan kita. Mat di dalam bahasa adalah membentangkan, melebihkan. Ya, adapun istilah tajwid, mat itu adalah memanjangkan suara ketika kita berada pada huruf mat yang tiga tadi. Kemudian ketika kita mendapatkan ya sukun sebelumnya huruf kasrah, maka panjangkan bacaan kita 2 harakat, 4 harakat sampai 6 harakat. Seandainya tanda tadi tidak ada, tanda seperti pedang tadi tidak ada di atasnya, berarti dia adalah 2 harakat. Begitu juga dengan waw. Ya, ini tidak bisa seorang pembaca Al-Quran lepas dari hukum ini. Ya, ini adalah hal pertama setelah makhraj huruf. Ya, yang pertama sekali yang harus kita pelajari makhraj huruf. Dan ini adalah pelajaran paling berat. Ya, makhraj, makharijal huruf, mengetahui tempat-tempat keluar huruf, membaca huruf sesuai dengan makhrajnya tadi. Ini adalah pelajaran yang paling berat. Kalau hukum-hukum ini insyaallah tidak terlalu berat. Ya, namun karena keterbatasan waktu yang kita miliki, mungkin kami sampaikan yang penting-penting saja. Sebelumnya mungkin nanti kita praktek juga sedikit, biar kami juga mengetahui bacaan-bacaan para ikhwan. Yang kedua setelah mad adalah nun bertasydid dan mim bertasydid. Ya, ini dalam hukum tajwidnya dinamakan dengan gunnah musyaddadah atau wajibul gunnah. Ini ditahan, ya, didengungkan, wajib berdengung. Ya, adapun yang lainnya mungkin tidak bisa kita bahas. Ketika kita masuk ke dalam hukum nun mati dan tanwin, ini akan membutuhkan waktu yang lama. Kemudian dilanjutkan lagi dengan mim mati, dilanjutkan lagi dengan alif lam, dilanjutkan lagi dengan idgham mutamasilan, idgham mutajanisan, tidak habis, tidak cukup waktu kita. ya. Tapi mungkin ilmu yang bisa kami bagi pada saat ini, yang tadi adalah kiat-kiat untuk kita mempelajari Al-Quran, kemudian mad dan nun dan mim bertasydid. Ini saja yang mungkin kita bahas. Dan tentunya sebelum kita akhiri, kami ingin kita semua memilih satu surat pendek yang akan kita dengarkan juga ikhwan-ikhwan kita yang lain untuk membacanya. Ya, mudah-mudahan semuanya membawa Al-Quran. Membawa? Enggak. Nah, bagi yang membawa aja nanti yang baca. Ya. Insyaallah akan kita baca dulu. Kami baca dan diikuti oleh para ikhwan, dan nanti kita bergantian yang bisa kami tashih, yang bisa kami tahsinkan, nanti kita tahsinkan. Dan kalau hukumnya terlalu berat, ya mungkin pada waktu dan kesempatan yang lain, atau ustaz-ustaz kita yang ada di Padang yang bisa kita bertanya kepadanya, ya, tentang hukum-hukum dan cara membaca Al-Quran. Baik, semuanya membawa, kita baca surat apa? Kita pilih Al-Fatihah. Baik, berarti tidak perlu Al-Quran ya. Kalau Al-Fatihah tidak boleh pakai Quran. Hah? Al-Fatihah pakai tengok juga lagi. Hah? Baik, udah? Ini kita mulai. Ana yang baca dulu, dan para ikhwan mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, kita ulang yang terakhir, kita putus nanti. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب ممكن ada yang bersedia membaca? Tidak boleh lihat. Maliki yaumiddin. Iyyaka Baik, Allah barik fi. Siapa lagi? Allah barik fi. Ini bagus ya bacaan. Kemudian juga perlu kita terangkan bahwa tajwid adalah i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Bahwa tajwid itu adalah memberikan setiap huruf hijaiyah yang kita baca itu ada haknya. Dibaca sesuai dengan makhrajnya. Ya, seperti kita membaca hamzah dengan jelas, ain dengan jelas, zal dengan jelas, ha tidak boleh kita hilangkan. A'udzu billahi minasy ini tidak ada ha. A'udzu billahi. Ya, tidak boleh satu di antara huruf-huruf yang kita baca itu kita anggap lewat. A'udzu billahi minasy ini tidak ada ha. Bisa dipahami kira-kira? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini jelas semuanya. Harus dijelaskan setiap huruf yang kita baca. Ini ha ini paling banyak. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Ini dua ha hilang. Tidak, semuanya harus kita baca. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal. Jelas. Harus kita jelaskan. Fihi hudal lil muttaqin. Tak boleh. Fihi hudal. Ya, ini hanya seakan-akan dibawa lewat sambil lewat sembar sedikit. Nah, i'ta'u kulli harfin. Ini ilmu tajwid di dalam istilah memberikan setiap huruf hijaiyah yang 28 tentunya alif kita keluarkan karena alif sebetulnya tidak berbaris di dalam istilah abbabat. Di dalam istilah penulisan bahasa Arab, alif itu tidak berbaris. Dia cuma teman lam, al, atau huruf mat tadi. Ya, yang berbaris adalah hamzah. Makanya ketika kita melihat penulisan yang sahih di dalam menulis mushaf adalah cetakan Timur Tengah. Kita lihat di ayat ke-6 dari surah Al-Baqarah, itu di bawah alif ditulis hamzah. Ya, inna. Kalau seandainya alif aja tidak boleh berbaris sebetulnya, tapi di dalam cetakan-cetakan lain, terutama juga cetakan kita Indonesia, itu alif aja yang berbaris. Ya, tidak dikasih hamzah. Kalau di dalam istilah dhabat yang betul, bahwa yang berbaris itu adalah hamzah. Ketika hamzahnya berbaris dhammah atau fathah, maka letak hamzahnya di atas alif. Atau kalau tidak, hamzahnya berdiri sendiri. Ya, seperti sama wa anzala minas sama'i ma'an, umpamanya ini tidak ada ditemani alif. Ya, dan ini juga betul sebetulnya memiliki pembahasan khusus dalam hamzah wasal dan hamzah qata', ya, di dalam ilmu tajwidnya. Ya, kemudian keseragaman, nah ini yang perlu juga kita perhatikan, yang paling banyak terjebak para ikhwan atau para kaum muslimin, para imam juga, pada mat-mat dua harakat. Ya, ketika kita membaca alhamdulillahi la rabbil a, ini sama, harus sama. Ya, tidak boleh alhamdulillahi rabbil alamin, padahal sama-sama dua harakat. Ini tidak boleh. Dua harakat tetap dua harakat. Ya, satu kuncinya irama yang mengikuti tajwid, bukan tajwid yang mengikuti irama. Ini salah kita. Kalau seandainya tajwid sudah mengikuti irama, ini bacaannya akan salah. Tapi irama tadi yang mengikuti tajwid kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Tidak boleh siratal ladzina atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak boleh juga. Ya, ini sebetulnya banyak para imam yang terjebak di dalamnya, karena apalagi kalau kita mengikuti irama. Nah, ini irama siapa? Misari Rasid Al-Afasi namanya. Nah, yang diikuti irama aja, tajwidnya tidak diikuti, sehingga nanti akan mempengaruhi. Yang paling rentan adalah panjang pendek ini. Kemudian setelah mad dua harakat adalah mad arid li sukun yang terdapat di ujung-ujung. Ya, ini dibolehkan oleh para ulama tajwid 2, 4, 6 harakat. Namun 6 paling disukai. Yang paling dianjurkan adalah 6 harakat. Maka 6 harakatkan semuanya. Jangan nanti alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Bagaimana? Ini sudah tidak seragam antara arid li sukun yang pertama dengan arid li sukun yang kedua. Atau kita ambil yang 4 harakat aja semuanya. Kalau memang nafas kita pendek, 2 harakat arid li sukunnya 2 harakat semuanya. Jangan yang satu panjang, yang satu pendek. Begitu juga dengan mat yang panjang 2 harakat seperti tabi'i, mat iwat. Ya, mat iwat ini juga paling rentan. Mat iwat adalah ketika kita waqaf pada fathatain. Ya, seperti innahu kana tawwaban, tawwaba. Ya, afwaja. Ya, di dalam surat An-Nasr ini pengaruh akhir bacaan sangat rentan terhadap pembacaan Quran. Contohnya idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaja. Ini pas 2 harakat. Tapi kalau sudah sampai di ujungnya, innahu kana tawwaba. Padahal sama afwaja, tawwaba sama. Ya. Sama dengan innahum yakiduna kaidan. Kita baca innahum yakiduna kaida. 2 harakat wa akidu kaida. Pas di akhirnya pemahilil kafirina amhilhum ruwaida. Dia sudah menyelisihi mad 2 harakat pada iwat tadi. Ya, ini yang perlu yang mungkin bisa kami bagi dengan para ikhwan. Sebetulnya kalau kita kaji sangat banyak, belum lagi hukum ra. Hukum ra, ra itu ada 9 atau 8 keadaan dia dibaca tebal. Kemudian 4 atau 5 keadaan dia dibaca tipis. Ya. Enggak boleh kita membaca ra. Ya, Ar-Rahmanirrahim. Enggak. Ra. Ketika dia tebal ra. Ya. Ar-ra, ar-ra. Ketika dia tipis baru bergetarnya tidak di langit-langit. Ini membutuhkan satu, sebetulnya bukan satu pertemuan sebetulnya untuk ro ini. Ya, mungkin bagi para ikhwan yang pernah belajar tahsin ini sudah merasakan bagaimana sulitnya, karena ilmu qiraah adalah ilmu praktek. Ketika kita membaca buku itu yang kita hafal cuma teori. Oh, ini tebal, tapi bagaimana tebalnya? Di mana letak lidah kita ketika menebalkan huruf ini? Ini perlu kita untuk membacanya di hadapan orang yang memang bisa membetulkan dan menyalahkan apa yang kita baca. Ya, ada lagi yang mau coba baca? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, Allah baik sih. Bagus ya bacaan. Kemudian sebelum saya lupa, huruf qaf, qaf ini salah satu sifatnya adalah isti'la. Ini dibaca tebal, namun ketebalan ketika dia fathah dan dhammah tidak sama dengan kasrah. Nah, ini mungkin juga satu yang bisa kami bagikan dengan para ikhwan. Tidak kita membaca qaf ketika dia kasrah setebal dia fathah. Qala ulu, tidak boleh qi, qi, qi. Antara kaf dengan qaf, antara qi dengan qi, ini dia bunyinya. Ya, bukan qi. Ihdinas siratal mustaqim, tidak. Ya, mustaqim. Di antara qi dengan qi, tidak sampai pula dia ke derajat kaf. Ya, nanti dia akan menjadi huruf tipis. Dia tetap isti'la, tetap dia huruf tafkhim, huruf tebal, namun derajat tafkhimnya turun ketika dia berbaris kasrah. Kemudian satu lagi sebelum saya lupa, ha. Ha makhrajnya adalah pangkal tenggorokan. Nah, satu yang perlu kita ingat, tidak ada makhraj huruf itu di dada. Makhraj huruf paling bawahnya cuma tenggorokan paling bawah, enggak ada dada. Enggak boleh kita baca ih, enggak. Sampai dada kita bergetar, enggak. Dia di sini, di pangkal tenggorokan kita. Ini adalah makhraj huruf paling bawah. Tempat keluarnya huruf hamzah dan huruf ha. Aha, aha. Ih, ih, enggak boleh sampai sini. Ih, karena ingin menguatkan ha sampai ke dada. Ini makhrajnya enggak betul. Ya, tidak ada satu huruf hijaiyah pun yang keluar dari dada. Makhraj huruf itu secara global 5. Pertama adalah tenggorokan, kemudian adalah rongga mulut, kemudian lisan, kemudian dua bibir, yang terakhir adalah rongga hidung. Cuman 5, tidak ada dada. Tidak ada dada di situ. Ya, ini hati-hati, ihdina, ihdina, bukan ih. Ya, kemudian qaf tadi berbeda dengan qa, qu, dengan qi. Bukan qi. Ihdinas siratal mustaqim. Nah. Ya, ini adalah qaulul arjah. Pendapat yang paling rajih bahwa tidak sama derajatnya ketika qaf berbaris fathah dhamma dengan dia kasrah. Adapun yang lainnya selain daripada ghain dan kha, huruf isti'la yang 4 itu tetap tebal. Sad, ta, ya. Ketika dia fathah dhamma dan kasrah ini sama. Ya. Baik, ini ada pertanyaan ya. Sebelumnya masih ada yang ingin bergabung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله. الله يبارك فيك. يا. ini sedikit tentang sin dan sad. Sin dengan sad. Ini kalaulah tidak berbeda sifat hurufnya, maka mereka berdua sama. Karena makhrajnya sama. Dan dia sifatnya juga ada yang sama, yaitu alhams. Ya. dia adalah dua dari tiga huruf as-safir yang diberi gelar oleh para ulama tajwid. Itu huruf as-safir, keluarnya di ujung lidah kita ini hampir menyentuh gigi, ujung gigi bawah kita, tapi dia tidak menyentuh. Namun sad huruf isti'la, sin tidak. Berarti sad ada yang kita angkat sedikit. Ihdinas siratal mus. Ini sin biasa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Yang satu isti'la, yang satu tidak, tapi sifat anginnya itu sama. Nafas ketika keluar itu sama dengan antara sad dengan sin. Ya. Baik, mungkin sebelum kita lanjutkan, kita jawab satu pertanyaan. Tolong dijelaskan bagaimana cara membaca tasydid yang benar, harus ditahan dulu atau dileburkan langsung, Ustaz? Ya, baik. Tasydid, sebelumnya kita harus mengenali bahwa harakat di dalam bahasa Arab itu cuma 4. Harakat yang kita maksud adalah baris, ya. Pertama atas, bawah, depan dan mati atau sukun. Tasydid adalah sukun ditambah mutaharrik. Sukun dia dua huruf, kalau tasydid itu adalah dua huruf, yang pertamanya sukun, huruf yang keduanya adalah huruf yang sama yang berbaris. Apakah itu depan atau bawah? Seperti tabbat yada, ini adalah ba pertama mati, ba kedua berbaris atas. Ya. Nah, selain daripada mim tasydid dengan nun tasydid, ini tidak kita tahan. Ya. Ini tidak kita tahan. Kalau nun tasdid dan mim yang bertasdid tadi apa hukumnya? Gunnah musaddada atau wajibul gunnah. Innalladzina kafaru, ini wajibul gunnah. Kemudian amma yatasaalu, kita tahan tersebutlah dengungnya. Ya, itulah dengungnya. Namun ketika kita nanti melewati huruf-huruf lain, ketika dia bertasdid tidak boleh kita tahan. Tabbat yada, tidak. Sama dengan iya, tidak boleh juga kita tahan. Dia akan menjadi nun mati disambut oleh ya, menjadi idgham biwunna. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini akan menjadi hukumnya idgham biwunna. Namun cukup kita tekan sedikit iyyaka, iyyaka sama dengan tabbat yada, tidak kita tahan. Begitu juga dengan waw, nanti waw yang bertasdid law waw ru'usahum, ya, tidak boleh kita tahan. Dan ini cara membacanya, kecuali pada wajibul gunnah atau gunnah musaddada tadi, ini harus kita tahan selama dua harakat. Nah, ini juga sebelum kami lupa, bagi para ikhwan yang telah membaca hukum-hukum tajwid, apapun nanti hukum tajwid yang berdengung, ini lama dengungnya dua harakat, ya, lama dengung yang pamannya idgham biwunna, ini berdengung, iqlab berdengung, ikhfa berdengung, wunna musaddada berdengung, ikhfa safawi berdengung, ini lama daripada dengung tersebut dua harakat. Namun ketika kita kiaskan ke mat, dia lebih panjang sebetulnya daripada mat yang dua harakat, karena dengung tidak ada bentuknya, ya. Amma yatasaalun, ini dengung yang kita dengungkan pada mim yang bertasdid. Ya, mungkin masih ada sedikit waktu, kita selesaikan sampai jam 3 insyaallah. Ada siapa lagi yang mau baca? Kalau enggak, ya. Di sini juga ada sewaktu ana belajar tahsin, empat macam huruf isti'la dibaca dengan mulut monyong atau maju ke depan, dan satu lagi dibaca bulat. Ya, taib. Ini sebetulnya udah agak mendalam ya. Sebagaimana yang dinukilkan oleh para imam di dalam matannya, wa kullu maghmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma. Ya. Mutlaknya ketika kita memonyongkan mulut itu adalah ketika suatu huruf berbaris dhammah. Ya. Ini juga termasuk di dalamnya huruf isti'la ketika dhamma khu. Ya. Su. Nah, yang mungkin kita bahas adalah bulat ini. Ya, bulat, karena monyong ini keumuman daripada dhammah itu rata-rata monyong. Sebagaimana yang kami bacakan tadi, salah satu kalau tidak salah dari Imam Al-Mutawalli, wallahu taala alam, ana lupa, tapi baiknya ana ingat, wa kullu maghmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma. Dan setiap huruf yang berbaris dhamma itu tidak akan sempurna dhammahnya kalau tidak kita monyongkan mulut kita. Namanya kita membaca fa'u ilal kahfi, tidak mau dia. Fa'u harus monyong dia ke depan, tidak boleh, tidak akan sempurna dhammah tadi ketika kita tidak monyongkan. Fa'u ilal kahfi, tidak mau. Ya. Dan bulat. Nah, ini untuk singkatnya bahwa huruf isti'la ketika dia fathah, ini dia yang membulatkan, terutama kho dan ghain yang berbaris fathah. Kho, gho, tidak bisa dia kita buka, tidak bisa kita baca kha, gha, tidak, dia akan tipis nantinya, harus bulat. Kho, gho, kemudian juga termasuk tadi qaf, ya, qo, to, ya. Tapi yang lebih ketara atau juga yang lebih sulit dipraktekkan oleh kaum muslimin adalah kho dan ghain tadi. Kalau tidak semuanya, do juga membulatkan dua bibir kita. Namun yang paling sering terhilangkan atau tidak terpraktekkan oleh kaum muslimin adalah ghain dan kho tadi. Ya, ketika dia berbaris fathah. Baik, ada yang lain yang ingin membacakan? Ta'awuz. Ini selain dari tadi keseragaman ya antara mad yang dua harakat ini belum apa. Kemudian satu tentang maudhu' ini masih tipis yang tadi ya, kita bulatkan sama dengan dia fathah ya, ketika dia sukun huruf sebelumnya fathah, kita bulatkan mulutnya seperti mulut kita seperti dia berbaris fathah. Oh, ghairil maghdubi, ghairil maghdubi alaihim. Ya, tidak bisa. Ghairil maghdubi, ini akan tipis dia, akan turun derajat tafkhimnya. Ghairil maghdubi alaihim. Ya, sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah boleh melantunkan Al-Quran sebagaimana tilawah selagi hukum tajwidnya sesuai, ini tidak masalah. Tapi perlu kita ketahui bahwa mad yang paling panjang di dalam ahkamut tajwid 6 harakat. Ketika yang 6 harakat menjadi 16, ini yang perlu kita tanyakan. Ya. Sampai meliuknya 1 menit umpamanya ini tidak bisa kita hukum lagi kayak apa panjangnya. Ya, tapi kita membaguskan bacaan Al-Qur'an kita ini sangat dianjurkan. Ya, sangat dianjurkan. Namun sesuai seperti yang kami terangkan tadi bahwa irama tadi yang mengikuti tajwid, bukan tajwid yang mengikuti irama, ya. Kemudian apakah setiap pembacaan, nah ini penting, ya, atau penghafal Al-Qur'an harus memiliki sanad? Nah, ini seharusnya iya. Ya, seharusnya iya. Dan kami secara pribadi sampai hari ini belum mendapatkannya, masih berusaha. Ya, seharusnya iya. Kalau di tempat kita ada yang kita yang bisa kita tuju untuk mendapatkan sanad ini, baik itu hafalan atau bacaan saja, agar bacaan kita tersebut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sanad yang dimaksud di sini adalah bacaan kita bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Jibril dan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini juga buat kami pribadi, kami telah mendatangi khususnya di Pekanbaru beberapa ustaz yang berkompeten ya di dalam hal ini, tapi masih mencari waktu untuk menyetorkan ke 30 juz hafalan kami pribadi. Ya. Ada yang menolak dan ada yang masih memberi ruang atau memberi kesempatan tapi mencari waktu. Nah, seharusnya seandainya kita bisa dan di tempat kita ada, hendaknya kita mencari guru, inilah tadi, mencari guru yang saleh, ya, guru yang berakhlak dan juga salah satunya memiliki sanad yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada yang lain yang ingin? Azan, Allah masyaallah. Ya. Baik, ini pertanyaan yang bagus ya. Sangat bagus. Bahwa para ulama berikhtilaf di dalam praktek ilmu tajwid ini. Ada yang berpendapat bahwa tajwid ini prakteknya hanya ketika membaca Al-Qur'an saja. Ada yang berpendapat bahwa ketika membaca Al-Qur'an dan hadis. Ada lagi yang lebih ekstrim, ketika membaca bahasa Arab pun harus pakai tajwid. Ya, namun wallahu taala alam, yang rajih menurut kami pribadi, dan silakan kita mengambil yang mana terserah, yang rajih adalah Al-Qur'an. Ketika membaca Al-Qur'an saja. Adapun ketika salat seperti Allahu Akbar ini, insyaallah taala tidak ada masalah. Ya, ketika mengucapkan Allahu Akbar, ketika intiqal, perpindahan di dalam solat, ataupun azan sebagaimana yang ditanyakan oleh ikhwan kita tadi, ya, ini insyaallah tidak ada masalah karena tidak dalam konteks kita membaca Al-Qur'an. Tapi kalau seandainya mengambil pendapat membaca bahasa Arab pun harus pakai tajwid, maka tidak boleh. Ya. Tapi Allah taala alam, yang saya pribadi lebih cenderung kepada tajwid tersebut prakteknya hanya di dalam membaca Al-Qur'an. Malahan para ulama tajwid mewajibkan praktek tajwid di dalam membaca Al-Qur'an. Ya, ini harus kita pahami secara jelas. Hukum mempelajari tajwid fardu kifayah. Ya. Hukum mempelajari tajwid fardu kifayah. Membaca Al-Qur'an dengan tajwid fardu ain. Ini pendapat yang rajih. Membaca Al-Qur'an dengan tajwid fardu ain. Ya, maka tidak ada alasan untuk tidak belajar tajwid. Ketika kita salah tapi kita masih dalam pembelajaran ini, tidak ada masalah. Sama dengan halnya ketika orang baru masuk Islam yang dia pandai cuma subhanallah, seluruh gerakan salat dia membaca subhanallah apa yang dia hafal. Begitu juga ketika yang kita pelajari baru panjang pendek, oh dengung belum tahu. Nah, kita masih dalam pembelajaran. Ya, dan juga tidak ada kata terlambat untuk belajar. Ya, tidak ada terlambat. Oh, udah terlambat, udah tua, enggak bisa. Mungkin kalau untuk menjadi hafiz mungkin udah terlambat. Karena rata-rata hafiz tersebut 35 ke bawah. Tapi ada juga yang hampir umur 40 baru dia menjadi seorang hafiz. Ya, makanya la ta'asu min rawhillah. Enggak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah. Dengan kebiasaan memang di bawah 35 orang menjadi seorang hafiz, tapi tidak menutup kemungkinan setelah umur 35, sebelum umur 40 kita menjadi seorang hafiz, asalkan kita mau berusaha untuk terus dan continue dalam menghafal Al-Quran. Baik, ada lagi? Yang paling terakhir yang kita koreksi, bo itu panjangnya 6 harakat. Ini tidak ada perbedaan pendapat ulama di dalamnya. Mad lazim, apapun jenis dari mad lazim tersebut, mad lazim mukhaffaf harfi, mad lazim musaqqal harfi, mad lazim mukhaffaf kalimi, mad lazim musaqqal kalimi, seluruhnya bersepakat 6 harakat. Jadi kalau bisa lanjutkan panjangnya. Waladdallin. Ini khusus untuk mad lazim. Adapun mad jaiz munfasil, bagi kita yang membaca, pernah membaca atau belajar tajwid, ini ada perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan 2, ada yang 4 sampai 5. Khusus imam di riwayat Hafsin an Asim dari jalan Satibiyah, ini tidak boleh kurang daripada 4 harakat. Ya, adapun yang membolehkannya adalah riwayat Hafsin an Asim dari jalan Tayyibatun Nashr. Ya, sebagaimana yang kita dengar pada bacaan-bacaan imam-imam di Saudi mungkin, ya, ini mad jaiznya itu 2 harakat. Ya, Allah Ta'ala alam. Ada lagi pertanyaan mungkin? Ya, baca. Baik, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hey, Allah ibarik fiik. Bagus ya bacaannya. Kemudian ini juga kami selipkan bahwa ghain adalah huruf takhim, ya, huruf tebal, dan dia juga huruf isti'la. Namun jangan sampai dia mempengaruhi huruf sebelumnya. Ya, jangan sampai mimnya kita baca mo, tetap ma. Sama dengan yang sering kita dengar fawasata'na bihi. Dia fawasata'na, bukan fawasata'na. Namun pengaruh daripada ta yang tebal masuk ke dalam sin. Sama dengan ghain ini, ghairil maghdubi, bukan ghairil magh, bukan mo. Karena ghain nanti kita dan ke ghain, menebalkan ghain, maka mimnya ikut. Tidak. Ghairil maghdubi, tetap ma dia, bukan ma. Ghairil maghdubi berbeda dengan ghairil maghdubi, yang tebal adalah ghainnya. Sama dengan tadi, ta-nya yang tebal, bukan sin-nya. Fawasatana bihi, ya, bukan fawasatana bihi. Kemudian di sini juga ada assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Tolong ajarkan cara mengucapkan huruf ha dan ain. Baik. Ha dan ain keluarnya adalah dari tengah tenggorokan, atau bagi kita yang laki-laki yang ada tonjolan ini. Ini dia makhrajnya, tidak sampai ke bawah. Dengan arti kata, ada yang kita tahan. Ketika kita melafazkan ha, kita tahan dia sampai tengah saja. Jadi ha. Ketika kita melafazkan hamzah yang paling bawah tadi a, kita tahan dia menjadi a. Ini dia, makhrajnya adalah dari tengah. Kemudian juga di sini satu lagi Ustaz, huruf yang mungkin to ya. To ini teman makhrajnya adalah dal dan ta. Namun dia adalah isti'la. Ujung lidah kita ini kalau kita misalkan ini lidah menyentuh gigi atas kita bagian dalam. To. Ya. Minasyaito. Ya. Ini dia makhrajnya. Ya, kalau kita praktekkan nanti satu-satu enggak cukup. Ya, mungkin yang bisa kami beritahu makhrajnya ha adalah dari tengah. Kalau seandainya kita bagi dua tenggorokan kita ini, dia dari tengahnya. Atau yang laki-laki ini lebih mudah, pegang aja ini. Ah, ya apa namanya? Yakun. Nah, di situ keluarnya a, ha, a, ha, a. Ya. Ada pertanyaan lagi? Dan oh, apanya? Bacaannya. Yang pada itu mungkin qiraah. Qiraah itu banyak dan itu belum ajib. Yang ajib ndak sah dibaca zai, zirat. Ada juga yang baca. Ya, ada zirata. Ya, ada sin sama dengan Malik Yaumiddin itu yang memanjangkan cuman Imam Asim dengan satu lagi kalau ndak salah Hamzah. Dia qiraah ini sebetulnya ada 7. Dan ditambah lagi oleh Imam Al-Jazari 3, berarti dia adalah 10 bacaan sebetulnya. Dan ini kullun sabata anil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Seluruh bacaan ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dimaksud dengan bacaan tadi adalah logatnya. Ya, logat. Yang dimaksud di sini adalah logat dan tidak menyalahi terjemahan, tafsir dan juga kaidah bahasa Arab. Ya, dan itu adalah salah satu yang mungkin yang antum dengar adalah salah satu qiraah sab'ah. Ya, wallahu taala alam. Ada lagi? Tentang masalah jadi ada orang yang tentang azan itu juga bagi ibadah. Ya, memang ibadah. Itu kan sifatnya adalah ibadah. Ya. Baik, ya yang seperti yang kami terangkan tadi bahwa praktek tajwid adalah pada bacaan Al-Quran dan azan tidak bacaan Al-Quran. Ya, mungkin ini yang bisa kami jawab. Kalau seandainya ada jawaban yang lebih apa, wallahu ta'ala alam. Kalau dengan kedangkalan ilmu yang kami miliki bahwa 3 pilihan tadi tajwid ini prakteknya dalam Al-Quran, hadis dan bahasa Arab, ada lagi yang berpendapat cuman di dalam hadis Al-Quran dan hadis, kemudian ada lagi yang berpendapat hanya di dalam Al-Quran saja, dan ini yang menurut kami dan yang kami pegang adalah tajwid ini prakteknya hanya di dalam Al-Quran saja. Ya, wallahu ta'ala. Ini yang sering beliau baca. Ya. Ya, taib. Ya, ini ha dua-duanya. Huwa ha, ha yang ada matanya. Kemudian yang dua lagi itu adalah ha temannya ain tadi. Wa ma huwa bi muzahzihihi min al-'adzabi ayu ammar. Ha. Ya, yang terakhir mengikuti seperti ha yang ada mata tadi. Wa ma huwa bi muzahzihihi min al-'adzabi ayu ammar. Ya. Wa ma huwa bi muzahzihihi. Ya, karena olahraga. Nah, sebetulnya ini juga olahraga bukan badan aja. Lidah butuh olahraga dan ini dinukilkan oleh Imam Al-Jazari. Riyadhatu mri'in bi fakhihi. Ya, ada riyadhahnya. Sering kita mengulang-ulang. Mungkin kalau untuk kita jarang membaca agak susah ya. Muzahzihihi umpamanya tidak وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. Ya. Surat apa tu? Yang agak panjang. Surat Al-Baqarah tak selesai. Kita pertimbangkan dulu. Ya. Al-Insyiqaq. Kita ada di kode sama panitia. Karena kita juga ada perjalanan ya. Mungkin untuk pertanyaan aja, pertanyaan. Mengucapkannya, iya, mengetahui makhrajnya tadi. Yang ha ini kita lepas saja, tidak ada yang kita tahan. Ha ha ha, tidak ada yang kita tahan. Kalau ha itu tertahan suara kita, ha. Kalau ha, coba kita lepaskan aja. Tidak ada di tenggorokan ini yang kita tahan. Ha ha, itulah dia. Ha. Tapi ketika kita tahan, dia akan menjadi ha. Ha, ini sudah kita tahan tak sampai lagi ke bawah dia. Ha, ha. Kita pegang ini. Ini akan bergetar ketika kita melafazkan ha. Ha, ha, ha. Ya. Ketika ha, dia tidak akan sampai lagi di bawah. Di sini dia. Ha, ha. Sudah kita tahan setengah perjalanannya. Ya, ha. Ya, ada yang lain? Ya. Kalau suara besar itu bunyinya dari dada. Yang mana? Ya, ha. Rasanya dari dada, dari orang yang suaranya besar. Tidak juga. Nah, dia ketika kita belajar makhraj huruf, salah satunya yang tadi, bisa kita pegang dada kita. Kalau seandainya yang dari dada itu biasanya bergetar, ihdina, ihdina itu dari dada. Dia ihdina, ih ini dia. Ihdina siratal mustaqim, ya. Ihdina, bukan? Ihdina. Ya, kalau suara besar justru lebih bagus sebetulnya, lebih jelas makhrajnya. Dan juga, ini mungkin kiat untuk kita membaca Al-Quran, untuk menjaga suara tidak baik kita menahan suara. Makanya juga salah satu kita praktekkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita belajar membaca Al-Quran, belajar menghafal Al-Quran, kita tidak dianjurkan untuk berbisik. Berbicara dengan berbisik tidak bagus. Ya, karena ini wallahu ta'ala alam, dan ini kami dapatkan juga dari kawan-kawan yang mutakhasis dalam bacaan. Dia akan merusak suara ketika kita menahan membaca Al-Quran, tentunya pada tempat-tempat ya. Salah satunya ketika kita berada di masjid dan ada orang sholat, nah mungkin kita lepaskan juga kan? Ya, tapi yang lebih bagusnya kita lepas seperti biasa suara kita ketika kita membaca Quran, dan waktu kita sudah lewat nampaknya. Insyaallah ta'ala di lain kesempatan, mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, umur yang panjang, dan memberikan keistiqamahan berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam menuntut ilmu syar'i. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.